Sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Lihat ke kiri dan ke kanan, pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke, okay. Hey, Butet, Butet jangan tengah-tengah nanti sabar tuan. Ah, banyak antara peduli lah. Yang penting senang biar minggu. Kita pulang, pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang.